Selamat pagi Pak Paulus. Pagi Bu. Silakan. Ya, memang patut dipertanyakan Bu ya, kenapa di negara yang berkembang, di negara kita ini, tidak memprioritaskan kereta api, sedangkan di negara maju ini menjadi angkutan yang utama. Kereta api yang ada sekarang ini saja sepertinya sulit dipertahankan Bu. Contoh hal-hal kecil saja, gerbong kereta api itu banyak yang rusak, yang tidak terawat. Rel baut banyak yang hilang. Pintu kereta api lebih ironis lagi Bu, hanya bambu-bambu yang disambung dengan papan-papan usang. Rel yang berada di jalan raya tidak mempunyai palang pintu. Akibatnya baru-baru ini kita lihat sendiri di harian ibu kota Bu, satu keluarga ditabrak kereta api dan minta korban nyawa. Semua ini tidak sanggup dijaga dengan baik oleh penjaga maupun Dephub. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi kembali Pak TPM. Iya, silakan komentarnya. Topik ini menarik sekali, karena kenapa Indonesia santai saja. Ini memang republik santai. Bu. Seperti kalau nggak salah, itu sudah ada pengumuman nasional. Libur lagi panjang sampai minggu. Ya, semua akan sampai ke Bandung dan ke Puncak. Kemacetan Jakarta akan berpindah. Baik. Ke Puncak. Terima kasih. Kalau mengenai kereta api ini, ya. Saya pikir bahwa kita tidak akan pernah bisa sama seperti negara lain. Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya. Ya, saya mau nambahin sarang Jawa Bu. Main libur saya pengen pulang kampung sama istri berdua, kalau naik kereta kan ngirit daripada mbak mobil. Yeah. Tapi beli 3-4 hari itu nggak sebagian karcis. Bukan saya semua sendiri, tapi banyaklah orang yang mau naik kereta tapi nggak sebagian tiket. Kenapa ya kereta api kok nggak punya apa ya, punya market supaya untungnya gede, diperpacu, diperbanyak relnya atau diperbanyak keretanya gitu. Kok gitu-gitu aja, nggak ada perubahan dari zaman dahulu lah Bu. Apa ini ya, apa nggak ada kemajuan pembangunan Bu? Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Dibio, penelpon terakhir, selamat pagi. Selamatnya adalah bahwa kereta api kurang membuka untuk peran swasta bekerja sama seperti di Malaysia. Jadi swasta itu ikut pembukaan, pembiayaan, pengoperasian tiket dan sebagainya. Tapi yang mengoperasikan rel dan keretanya orang-orang perumka. Jadi 50% swasta, 50% pemerintah gitu. Jadi ada pembangunan. Kalau enggak malah penggusuran. Jadi hasilnya kereta rel bakar punah. Terima kasih. Pak Adi. Siang, Mbak. Ya, komentarnya Pak. Ya, masalahnya bukan panjang atau pendek ya, atau adu panjang-panjangan ini. Masalahnya kan kalau pendek aja sudah ada masalah, seperti tabrakan, kereta terguling, lalu nabrak apa pengantin atau gimana. Yang terakhir malah kereta berhenti, kok malah terbakar. Itu kan nggak benar ya, Pak. Jadi masalahnya bukan panjang atau pendek. Masalahnya adalah perbaiki manajemen transportasi itu aja. Kalau sudah diperbaiki, boleh nanti panjang sampai 10 kali itu nggak apa-apa. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Fuad, selamat siang. Ya, begitulah Mbak. Pejabat Indonesia itu salahnya otaknya bocor semua itu. Indonesia itu kan negara gede, sama seperti China, sama seperti India. Harusnya kan kereta api itu kan vital. Tapi saya tuh juga nggak tahu kok malah dianaktirikan ya di sini itu ya. Itu kalau pejabat otaknya bocor semua seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Agus, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, komentarnya Pak. Iya, Mbak. Kalau menyangkut ini, apa, pelayanan publik ini, yang apa, transportasi massal ini, itulah wajah Indonesia itu, Mbak. Jadi carut marut gitu ya. KRL di Depok ini yang semestinya dikelola dengan baik itu di terbengkalaikan gitu ya. Dianggap itu apa, tidak membantu masyarakat lah, tanda kutip begitu. Ya mestinya ada master plan perkeretaapian atau transportasi darat yang dihitung secara jangka menengah, kemudian jangka panjang. Jadi kalau memang logikanya itu lebih panjang, misalnya di Sumatera kemudian sampai ke Jawa, itu memang bisa menyelesaikan, ya kenapa tidak dilakukan, kan begitu Mbak. Nah intinya yang ingin saya sampaikan, inilah wajah Indonesia itu Mbak. Kalau mau melihat Indonesia itu pemerintahan bagaimana, itu di pelayanan publik itu. Nah kesimpulannya adalah memang sedang carut marut, pemerintah sedang carut marut mau menentukan bagaimana kereta api atau tidak, itu aja tidak bisa. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini, gitu, padahal masyarakat menunggu-nunggu tentang itu, gitu. Nah, itu aja, Mbak. Jadi intinya pemerintah ini tidak memperhatikan kebutuhan rakyat banyak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dan Pak Sarat. Ya. Silakan komentarnya. Saya mau tanya, Mbak, apa yang berhasil yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia? Satu hal saja yang berhubungan dengan rakyatnya. Apa sih yang sudah berhasil? Satu hal saja. Ada nggak? Nah, itulah kalau mau tahu wajah dari pemerintah kita, dari birokrat kita. Dan nanti jangan heran kalau pada satu hari nanti Indonesia ini akan hancur, akan rusak oleh pejabatnya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Jamal, silakan. Saya cuma ingin sampaikan ini ciri-ciri bangsa kita yang memang, ya pemimpin lah terutama lah. Jadi nggak bisa bangsa semua, karena dipercayakan kepada pemimpin ini tidak pernah mereka memplanning secara jangka panjang. Itu saya memang bangsa ini harus terus dicambuk, karena memang udah salah di dalam kepemimpinannya. Itu satu. Kedua, untung aja Belanda udah buat kereta, kalau nggak kita nggak ada kereta, karena jalan kereta api. Jadi kita ini bangsa yang memang sangat tidak tahu harus arah kemana. Sangat disayangkan sekali ini pemimpinnya yang tidak bisa membuat membawa bangsa ini harus yang lebih baik, ya. Terima kasih. Ya, baik. Bu Eli, silakan. Ya, siang, silakan, Bu. Kalau menurut pendapat saya, itu bukan pemimpin aja sih, Pak, yang disalahkan. Kadang-kadang kan jalanannya mau dipakai gini, rakyatnya minta gantinya, gila-gilaan gitu loh, Pak. Nah, terus udah gitu kalau udah ada jalanan kereta api, itu banyak orang yang pada diem di pinggir-pinggir kereta api, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu loh. Itu kan jelek juga gitu loh. Ya, jadi gimana ya? Pemerintah juga nggak bisa disalahkan semua gitu loh. Rakyatnya juga harus mendukung gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Eli. Pak Dedi, silakan. Ya, Pak. Ini masalahnya karena kurang perencanaan dari pemerintah, ya. Karena masalahnya begini, Pak. Masalah pembebasan lahan mungkin mereka sudah dibebaskan, cuma kan uangnya dikorupsi sama pemerintah. Jadi sampai ke rakyatnya nggak seharga segitu. Kedua, perencanaan, Pak. Kalau di luar negeri itu saya lihat perencanaannya bagus. Dari mulai mau bikin apa, dia udah memikirkan nanti jalur teleponnya sendiri, jalur air sendiri, jalur listrik sendiri, jalur pipa gas sendiri. Kalau di sini kan nggak, Pak. Semuanya dibikin proyek, nanti masuknya kantong sendiri. Jadi mereka saling mementingkan kepentingan golongan, ya. Terima kasih. Baik, Pak Setia, silakan. Kalau menurut menurut saya itu ya, memang bukan hanya pemerintah aja yang disalahkan itu ya. Yang harus diperbaiki ya, departemen perhubungan saya itu punya peran yang kuat, maksudnya jangan diem aja, maksudnya kayak pegawai negeri tunggu terima gaji doang gitu ya. Harus punya planning, punya rencana pembangunan yang percepat. Kemudian rakyatnya sendiri itu juga jangan terpengaruh LSM-LSM itu yang benar-benar terprovokasi terus menolak pembangunan. Banyak program-program pembangunan yang rakyatnya hanya karena terprovokasi jadi ikut menolak. Dan itu salah besar karena rakyatnya aja pasti banyak kebutuhan dan kemiskinan, itu masalahnya harus dibenahi. Terima kasih. Ya, baik. Satu penelpon terakhir dari Pak Gilbert. Silakan, Pak. Ya, contoh aja Cina. Cina saja bisa dengan penduduk begitu 1 miliar. Ya kan? Yang penting hukumnya ditegakkan. Itu nomor satu. Terima kasih. Ya, baik.